Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid kelima mulai halaman 555. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Dan adalah ujub dari orang yang mengherani diri apabila ia dianugerahi oleh Allah agar dan dimiskinkannya dari harta terhadap orang yang dilimpahkan oleh Allah kepadanya harta tanpa ilmu. Lalu orang yang diberi akal mengatakan, bagaimana Allah tidak memberikan kepadaku makanan siangku ini? Sedang aku orang berakal atau berilmu yang utama dan dilempahkannya kepada orang ini nikmat dunia padahal dia orang yang lalai dan bodoh sehingga hampir ia melihat ini suatu kezaliman. Dan orang yang terpedaya tadi tiada mengetahui bahwa jikalau dikumpulkan kepadanya antara akal atau ilmu dan harta, niscaya adalah yang demikian itu lebih menyerupai dengan kezaliman menurut keadaan yang zahir. Karena orang bodoh yang miskin itu akan mengatakan, hai Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan baginya antara akal atau ilmu dan kekayaan? Dan engkau haramkan akan aku daripadanya keduanya. Mengapa tidak engkau kumpulkan keduanya itu bagiku? Atau mengapa tidak engkau anugerahkan kepadaku salah satu dari harta dan ilmu itu? Kepada inilah diisyaratkan oleh Ali radhiyallahu an ketika ditanyakan kepadanya, bagaimana keadaan orang berakal atau berilmu yang miskin? Ali radhiyallahu an lalu menjawab bahwa akal atau ilmu orang itu diperhitungkan dari rezekinya. Dan heran bahwa orang berakal atau berilmu yang miskin kadang-kadang melihat orang bodoh yang kaya lebih baik keadaannya daripada dirinya sendiri. Dan kalau ditanyakan kepadanya, maukah engkau memilih kebodohan dan kekayaan sebagai ganti dari akal engkau dan kemiskinan engkau? Niscaya ia tidak mau. Jadi demikian itu menunjukkan bahwa nikmat Allah Ta'ala kepadanya itu lebih besar. Maka karena apakah ia berujub daripada yang demikian? Wanita cantik yang miskin melihat pakaian emas, perak, dan mutiara pada wanita turut rupa, keji bentuknya. Maka ia merasa heran dan mengatakan, bagaimana ia tidak diberikan perhiasan cantik seperti ini? Dan ia dikhususkan seperti yang seburuk itu. Wanita yang terpedaya tadi tidak mengetahui bahwa kecantikan itu diperkirakan kepadanya sebagian dari rezekinya. Dan dia, kalau disuruh pilih antara kecantikan dan keburukan bentuk serta kaya, niscaya ia akan memilih kecantikan. Jadi, nikmat Allah Ta'ala itu lebih besar kepadanya. Dan perkataan orang yang bijaksana, miskin lagi berakal dengan hatinya, hai Tuhanku, mengapa engkau tidak berikan kepadaku dunia dan engkau berikan kepada orang-orang bodoh? Adalah seperti perkataan orang yang diberikan oleh raja kepada seekor kuda. Lalu ia mengatakan, hai raja, mengapa tidak engkau berikan kepadaku seorang budak dan aku sudah mempunyai kuda? Lalu raja itu menjawab, engkau tidak merasa heran dari ini, kalau tidak aku berikan kuda kepada engkau. Umpamakanlah, aku tidak berikan kuda kepada engkau, adakah nikmatku kepada engkau menjadi jalan dan alasan bagi engkau, yang engkau tuntut dengan nikmat itu akan nikmat yang lain? Inilah sangkaan-sangkaan yang tidak terlepas orang-orang bodoh daripadanya, dan tempat terjadinya semua kebodohan itu. Dan senantiasalah yang demikian dengan ilmu yang diyakini bahwa hamba, amalnya dan sifat-sifatnya semua itu dari Allah Ta'ala sebagai suatu nikmat yang dimuliakannya, yang dimulaikannya memberikan nikmat tersebut kepada orang itu sebelum ia berhak. Dan ini meniadakan ujub dan kebanggaan dan mewariskan khudu', syukur dan takut daripada hilangnya nikmat. Orang yang tahu akan ini, niscaya tidak akan tergambar bahwa ia ujub dengan ilmunya dan amalnya. Karena ia tahu bahwa itu adalah dari Allah Ta'ala. Dan karena itulah Nabi Daud alaihissalam berdoa, "Ya Rabbi, hai Tuhanku, tiada datang suatu malam pun, melainkan adalah manusia dari keluarga Daud itu berdiri mengerjakan sholat. Dan tiada datang suatu hari pun, melainkan adalah manusia dari keluarga Daud itu mengerjakan puasa." Pada suatu riwayat, bahwa tiada berlalu suatu saat pun dari malam atau siang, melainkan orang yang beribadah dari keluarga Daud itu menyembah atau beribadah kepada Engkau. Ada kalanya ia mengerjakan sholat, ada kalanya ia mengerjakan puasa, dan ada kalanya ia berzikir atau menyebut nama Engkau. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, "Hai Daud, dari mana bagi mereka yang demikian? Bahwa yang demikian itu tidak ada selain dengan sebab Aku. Dan jikalau tidak adalah pertolonganku akan engkau, niscaya engkau tidak kuat. Dan Aku akan menyerahkan engkau kepada diri engkau sendiri." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya Daud telah kena musibah. Apa yang telah menjadi musibah baginya dari dosa disebabkan ujubnya dengan amalnya. Karena ia mengkaitkan amal itu kepada keluarga Daud yang ia banggakan dengan demikian. Sehingga diserahkan kepada dirinya sendiri. Maka ia berdosa dengan dosa yang dipusatai oleh kesedihan dan penyesalan." Daud alaihissalam mengatakan, "Hai Tuhanku, sesungguhnya kaum Bani Israel bertanya kepada Engkau dengan perantaraan Ibrahim, Iska, dan Yakub." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Aku telah menurunkan bencana kepada mereka. Mereka itu sabar." Daud alaihissalam mengatakan, "Hai Tuhanku, jika Engkau menurunkan bencana kepadaku, niscaya Aku sabar." Lalu Daud membanggakan dengan amal sebelum waktunya. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Aku tidak memberi kabar kepada mereka dengan sesuatu pun yang Aku telah turunkan bencana kepada mereka. Tidak pada bulan mana dan tidak pada hari mana. Aku memberi kabar kepada engkau pada tahun engkau ini dan bulan engkau ini. Aku akan jebakan engkau besok dengan seorang wanita. Maka jagalah diri engkau." Lalu terjadilah apa yang telah terjadi padanya. Begitu pula tatkala para sahabat Rasulullah SAW pada hari perang Hunain berperang kepada kekuatan yang banyaknya dan banyaknya mereka. Mereka melupakan karunia Allah Ta'ala kepada mereka dan mereka mengatakan, "Kita tidak akan dikalahkan hari ini dari karena sedikit." Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ar-Rabi bin Anas. Mereka berpegang kepada dirinya. Maka Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan di hari Hunain karena kamu merasa ujub atau sangat girang oleh banyaknya jumlah kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu tidak menolong kepada kamu sedikit pun. Dan bumi yang masih luas terbentang ini bagimu terasa amat sempitnya. Kemudian kamu mundur ke belakang." Surat At-Taubah ayat 25. Diriwayatkan Ibnu Uyainah radhiyallahu an bahwa Nabi Ayub alaihissalam berdoa, "Hai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menurunkan bencana kepadaku dengan bencana ini. Dan tidak datang kepadaku sesuatu hal, melainkan aku utamakan keinginan Engkau di atas keinginanku." Lalu Ayub alaihissalam dipanggil dari sekumpulan awan dengan 10.000 suara. "Hai Ayub, dari mana yang demikian itu bagi engkau?" Yang punya riwayat atau Ibnu Uyainah Badongan mengatakan, "Lalu Ayub alaihissalam mengambil debu tanah dan meletakkan di atas kepalanya, seraya mengucapkan, 'Dari engkau, hai Tuhanku, dari engkau, hai Tuhanku.'" Lalu Ayub alaihissalam kembali dari kelupaannya kepada menyandarkan yang demikian itu kepada Allah Ta'ala. Dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan kalau tiadalah kemurahan Allah dan kasih sayangnya kepada kamu, buat selamanya, tiada seorang pun di antara kamu yang bersih atau suci." Surat An-Nur ayat 21. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, dan mereka itu manusia yang terbaik, "Tiada seorang pun daripada kamu yang dilepaskan oleh amalnya." Maka para sahabat itu bertanya, "Dan tidak juga engkau, wahai Rasulullah?" Beliau SAW menjawab, "Dan tidak juga aku, selain bahwa aku diliputi oleh Allah dengan rahmatnya." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Adalah para sahabat Nabi SAW, sesudah Nabi SAW, mereka itu bercita-cita bahwa jadilah mereka itu tanah, jerami dan burung, serta bersihnya amal mereka dan sucinya hati mereka. Maka bagaimana bagi orang yang bermata hati, berujub dengan amalnya atau membanggakan dengan amalnya, dan ia tidak takut atas dirinya? Jadi inilah, dia itu obat yang mencegah faktor ujub dari hati. Manakala telah mengeras yang demikian atas hati, niscaya ia disebutkan oleh ketakutan tercabutnya nikmat ini dengan menjauhkan ujub dengan nikmat tersebut. Akan tetapi, ia melihat kepada orang-orang kafir dan orang-orang fasik, dan mereka itu telah dicabut nikmat iman dan taat tanpa dosa yang telah diperbuatnya sebelumnya. Maka orang yang bermata hati itu takut dari yang demikian, lalu mengatakan bahwa orang yang tiada memperdulikan bahwa ia tidak diberikan nikmat dengan tiada penganiayaan dan diberikan dengan tidak wasilah atau jalan perantara, niscaya ia tidak memperdulikan bahwa kembali akan diminta kembali apa yang telah diberikan. Berapa banyak orang mukmin yang telah menjadi murtad dan orang taat yang telah menjadi fasik dan berkesudahan dengan buruk atau su'ul khotimah. Dan ini tidak berterusan padanya sifat ujub dengan hal apapun. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Penjelasan bagian-bagian yang menyebabkan ujub dan penguraian pengobatannya. Ketahuilah bahwa ujub itu adalah dengan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu orang menjadi sombong, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Kadang-kadang ia ujub dengan apa yang ia tidak sombong dengan yang demikian. Seperti ujubnya dengan pendapat yang salah yang dihiasi dirinya tersebut disebabkan kebodohannya. Maka apa yang menjadi sebab ujub itu ada 8 bagian. Pertama, bahwa ia ujub dengan tubuhnya mengenai kecantikan, kesehatan, kekuatan, kesesuaian bentuk-bentuknya, bagus rupa, dan bagus suaranya. Dan dengan secara keseluruhan adalah penguraian kejadian dirinya. Kalau ia menoleh kepada kecantikan dirinya, dan ia lupa bahwa yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala, dan itu dapat hilang pada setiap keadaan. Pengobatannya ialah apa yang telah kami sebutkan dahulu tentang sombong dengan kecantikan, yaitu bertafakur atau merenungkan tentang kekotoran batinnya, tentang permulaan kejadian dan akhir kejadiannya, dan tentang wajah-wajah yang cantik dan badan-badan atau tubuh-tubuh yang licin, bagaimana ia hancur dalam tanah yang busuk, dalam kubur, sehingga dipandang jijik oleh tabiat manusia. Kedua, keperkasaan dan kekuatan, sebagaimana telah diceritakan dari hal kaum 'Ad ketika mereka mengatakan sebagaimana diterangkan oleh Allah tentang mereka. Man asyaddu minna quwwatan, artinya siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Surat Hamim As-Sajdah ayat 15. Dan sebagaimana Uj, catatan Uj yaitu menurut Ittihad halaman 417 jilid 8, ialah seorang laki-laki yang hidup sampai zaman Musa alaihissalam. Batu yang berlubang tetap pada lehernya sampai ia mati karenanya. Sebagaimana Uj berpegang atas kekuatannya, dan ia merasa ujub dengan kekuatan itu, lalu ia mencabut bukit atau batu besar dari bukit itu untuk dilimparkan atas tentara Musa alaihissalam. Maka dilubangkan oleh Allah Ta'ala sepotong batu besar dari bukit itu dengan korekan burung hudhud yang lemah paruhnya. Sehingga jadilah batu besar itu pada leher Uj. Kadang-kadang orang mukmin berpegang juga atas kekuatannya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa ia mengatakan, akan aku berkeliling dalam semalam atas 100 wanita. Dan ia tidak mengatakan insya Allah Ta'ala, atau kalau dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka Sulaiman alaihissalam tidak dianugerahkan anak sebagaimana yang dikehendakinya. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Begitu pula kata Dawud alaihissalam, kalau engkau turunkan bencana atasku, niscaya aku sabar. Ia merasa ujub dengan yang demikian, dengan kekuatan yang ada padanya. Tatkala ia memperoleh bencana disebabkan dengan wanita, lalu ia tidak sabar. Ujub dengan kekuatan dapat mendorong untuk menyerbu pada peperangan, mencampakkan diri pada kebinasaan, dan bersegera memukul dan membunuh bagi tiap-tiap orang yang bermaksud jahat. Pengobatannya ialah apa yang telah kami sebutkan dahulu, yaitu bahwa ia tahu sesungguhnya demam sehari itu dapat melumpuhkan kekuatannya. Bahwa apabila ia merasa ujub dengan kekuatan, kadang-kadang akan dicabut oleh Allah Ta'ala dengan bahaya yang sedikit saja yang menguasai atas dirinya. Ketiga, ujub dengan akal pikiran, kepintaran dan kecerdikan tentang hal-hal yang halus-halus dari segala kepentingan agama dan dunia. Buahnya ujub itu ialah bertangan besi dengan pendapat sendiri, meninggalkan musyawarah, memandang bodoh manusia yang berbeda pendapat dengan dia. Ia keluar dengan kurang mendengar suara ahli ilmu, berpaling dari mereka disebabkan merasa cukup dengan pendapat dan angka pikiran sendiri, melecehkan dan menghinakan mereka. Pengobatannya ialah bahwa bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas akal pikiran yang dianugerahkannya dan merenungkan bahwa dengan sedikit sakit saja yang menimpa otaknya, bagaimana ia terganggu pikiran dan gila, di mana ia akan ditertawakan orang. Maka ia tidak akan merasa aman dari pencabutan akal pikirannya kalau ia merasa ujub dengan akal pikiran itu dan tidak tegak menunaikan kesyukurannya. Dan hendaklah ia menganggap akal pikirannya dan ilmu pengetahuannya itu pendek. Dan hendaklah ia mengetahui bahwa ilmu yang diberikan kepadanya itu adalah sedikit saja, walaupun ilmunya itu meluas. Dan apa yang tidak diketahuinya dari apa yang diketahui oleh orang lain adalah lebih banyak dari apa yang diketahuinya. Maka bagaimana pula dengan apa yang tidak diketahui oleh manusia dari ilmu Allah Ta'ala. Dan bahwa ia mencurigakan akan akal pikirannya. Dan melihat kepada orang-orang dungu, bagaimana mereka merasa ujub dengan akal pikiran mereka. Dan orang yang banyak tertawa karena mereka, maka berjaga dirilah bahwa ia sebagian dari mereka, sedang dia itu tidak tahu. Orang yang pendek akal saja tidak mengetahui akan kependekan akalnya. Maka sedialah bahwa ia mengenal akan kadar akal pikirannya dari orang lain, tidak dari dirinya sendiri. Dari musuh-musuhnya, tidak dari teman-temannya. Maka orang yang berminyak-minyak air atau mengambil muka akan memujikannya, lalu menambahkan keujubannya. Dan ia tidak menyangka dengan dirinya selain kebajikan. Dan ia tidak menjadi cerdik karena kebodohan dirinya. Maka bertambahlah keujubannya dengan yang demikian. Keempat, ujub dengan keturunan mulia atau keturunan bangsawan. Seperti ujubnya orang-orang keturunan Bani Hasyim atau keturunan Nabi SAW. Sehingga sebagian mereka menyangka bahwa ia terlepas dari bahaya disebabkan mulia keturunannya dan kelepasan nenek moyangnya. Dan ia diampunkan karenanya. Dan sebagian mereka berkhayal bahwa semua makhluk Tuhan adalah bekas hamba sahaya dan budaknya. Pengobatannya ialah bahwa ia tahu manakala ia menyalahi dengan nenek moyangnya tentang perbuatan dan tingkah laku mereka. Dan ia menyangka bahwa ia dihubungkan dengan mereka, maka sesungguhnya dia itu bodoh. Dan kalau ia mengikuti jejak nenek moyang mereka, maka tidak adalah dari tingkah laku atau akhlak mereka itu utuh. Akan tetapi takut, menghinakan diri, membesarkan makhluk Tuhan, dan mencela diri. Mereka itu menjadi mulia atau orang bangsawan, dengan taat, ilmu, dan segala perkara yang terpuji. Tidak lantaran keturunan. Maka hendaklah ia memperoleh kemuliaan atau kebangsawanan dengan kemuliaan yang diperoleh mereka itu. Dan sungguh telah menyamakan diri dengan mereka pada keturunan dan menyekutukan dengan mereka pada kabilah-kabilah atau suku-suku bangsa. Orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat atau hari penghabisan. Dan mereka itu di sisi Allah adalah lebih jahat dari anjing-anjing dan lebih keji dari babi-babi. Dan karena itulah Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, tiada berlebih kurang pada keturunan kamu karena kehimpunanmu pada suatu asal. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan faedah keturunan, lalu berfirman. Sambungan ayat di atas. Waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arofu. Artinya, dan kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku-suku bangsa supaya kamu mengenal satu sama lain. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahwa kemuliaan itu adalah dengan takwa, tidak dengan keturunan. Maka ia berfirman, sambungan ayat di atas. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah yang lebih takwa atau memelihara diri dari kejahatan. Tatkala ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang termulia dan siapakah manusia yang terpintar? Nabi SAW tidak menjawab. Orang yang membangsakan dirinya kepada turunanku. Akan tetapi beliau menjawab, yang termulia mereka ialah yang terbanyak ingatan mereka kepada mati dan yang tersangat bersiap dari mereka bagi mati. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Sesungguhnya ayat-ayat yang di atas tadi diturunkan ketika Bilal radhiyallahu anhu azan pada hari pembukaan Makkah atau penaklukan Makkah di atas Ka'bah. Lalu Al-Harith bin Hisam, Suhail bin Amr, dan Khalid bin As'ad mengatakan, budak hitam ini azan. Maka Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah yang lebih bertakwa, yaitu ayat yang di atas tadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah telah menghilangkan daripada kamu aibah al-jahiliyah, artinya kesombongan jahiliyah. Semua kamu itu anak Adam dan Adam itu dari tanah. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai jamaah Quraisy, manusia tidak akan datang dengan amal pada hari kiamat, dan kamu akan datang dengan dunia yang kamu pikul dunia itu atas lehermu. Kamu mengatakan, hai Muhammad, hai Muhammad. Lalu aku menjawab, beginilah. Artinya, aku berpaling dari tamu. Di sini diriwayatkan At-Tabarani dari Imran bin Husain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa jika mereka cenderung kepada dunia, niscaya dia ada bermanfaat mereka keturunan Quraisy. Tatkala turun firman Allah Ta'ala, wa'angzir asirot tokal akrobin. Artinya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang amat terdekat. Surat As-Su'ara ayat 214. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka sepuak sesudah sepuak atau sekaum sesudah sekaum sampai beliau bersabda, hai Fatimah binti Muhammad, hai Safiyah binti Abdul Muthalib, ammah atau saudara perempuan bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bekerjalah untuk dirimu. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong sesuatu dari Allah bagi kamu berdua. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.